إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين kita sudah melewati pembahasan kitab Fathul Majid ini di bab yang kemarin itu bab tentang tabarruk mencari berkah dengan pohon atau rahimahullah tadi itu memberikan ada beberapa masail yang perlu kita baca pula sebagai bentuk pengingatan kepada pelajaran-pelajaran yang ada di bab ini. Kita ringkas, tidak semua, kadang lewatin karena terkadang terulang yang sudah jelas. Qul inna salati wa nusuki. Tafsir yang berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki ilahil ayah. Di situ ditafsirkan yang lebih kepada peringatan pada kita, nusuk. Nusuk itu adalah sembelihan. Jadi diartikan dengan sembelihan. Ya, ada sebagian yang ibadah, tapi lebih khusus kepada sembelihan karena memang ayat ini menunjukkan demikian. Itu sebagaimana telah berlalu. Kemudian yang kedua, al-bada'ah bil-la'nah atau ya al-bada'ah juga berbicara tentang keutamaan ibadah, sholat dan ibadah apa? Menyembelih. Kalau ibadah sholat itu berkaitan dengan badan, dengan anggota badan, keutamaannya. Kalau menyembelih itu berkaitan dengan mal, dengan harta yang dikeluarkan untuk membeli hewan kurban. Itu yang keutamaan. Jadi seutama-utama harta itu dikeluarkan untuk berkurban. Jadi antum jangan salah paham. Jadi ibadah yang paling utama, maliyah itu ibadah untuk membeli apa? Untuk sesuatu yang dikurbankan. Itu penting. Makanya ibadah pada hari raya Idul Adha, kalau kita memperhatikan ibadah ini, itu lebih baik untuk kita keluarkan harta untuk menyembelih. Makanya disebutkan fasholli li rabbi kawanhar. Kemudian yang berikutnya, al-bada'ah bil-la'nah man dabah li ghairillah. Ya. Di sini melaknat kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dijelaskan kemarin makna yang pertama bahwa memang orang menyembelih hewan itu diperuntukkan bukan untuk Allah. Contoh untuk jin. Itu namanya apa? Ligoirilah. Atau orang menyembelih tidak menyebutkan nama Allah, itu juga masuk padanya. Tetapi dua keadaan ini yang lebih berat adalah orang yang menyembelih untuk jin daripada orang yang menyembelih tidak menyebutkan nama Allah. Kenapa? Kalau yang orang menyembelih untuk jin walaupun dia menyebut nama Allah, ya, itu syirik karena dia peruntukan ibadah itu kepada selain Allah. Sedangkan yang berkaitan dengan bismillah, membaca bismillah itu dalam hal isti'anah, minta pertolongan. Yaitu orang membaca bismillahirrahmanirrahim itu diantaranya apa? Dalam rangka minta keberkahan atau pertolongan. Jadi lebih berat kepada yang jinnya kalau dibandingkan dua ini. Ya. Makanya orang yang menyembelih tidak menyebutkan nama Allah walaupun untuk dimakan dagingnya, bukan untuk jin, tetap itu dilarang. Tapi maunya orang yang menyebutkan nama Allah tapi untuk jin, itu lebih berat kesyirikannya untuk jin, untuk kuburan dan seterusnya. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Baik. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan la'na Man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, kita sudah sebutkan tafsir dari Rasulullah SAW bahwa Nabi mengatakan yusabbabu atau yasubbu abar rajul fa yasub abahu. Orang ini mencaci, mencela orang tuanya laki-laki fulan. Si fulan ini kemudian mencela bapaknya. Jadi dia menjadi sebab. Tidak langsung dia melaknat orang tuanya, tapi justru dia jadi sebab orang lain apa? Melaknat orang tuanya. Dan memang jarang kita dapatkan seorang anak melaknat dua orang tuanya. Makanya ditanya oleh para sahabat, kok bisa terjadi begitu? Kata Nabi, orang ini mencerca, melaknat orang tua si fulan, orang si fulan ini melaknat bapaknya. Jadi enggak secara langsung perbuatan dia. Begitu pula dengan ibunya, demikian pula. Kemudian yang berikutnya, lan man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Atau dalam perkataan lain dibaca muhdisan, orang yang melindungi orang yang berbuat kebid'ahan. Ya, sudah kita sebutkan kemarin. Taib. Semua itu dosa dan itu laknat. Yang berikutnya, la'an man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah pancang-pancang apa? Pancang-pancang bumi atau tanda-tanda patok-patok batas-batas bumi. Jadi orang punya tanah, dipatok batasnya ini, tapi dipindahin, diambil. Nah, ini dosa besar. Ya, dosa besar. Hati-hati. Walaupun sejengkal, Mas. Walaupun sejengkal, hati-hati. Apa ancamannya? Akan dikalungkan di yaumul kiamah, Pak, dengan 7 lapis bumi. Dan itu menunjukkan tidak sanggup seorang itu demikian, menunjukkan apa? Sesuatu yang besar dosanya. Ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, perbedaan antara laknat muayyan dan laknat ahli ma'asi atas cara yang umum. Jadi kita tidak diperbolehkan melaknat secara muayyan. Itu sudah kesepakatan Ahlussunnah. Ya, Ahlussunnah bersepakat untuk tidak boleh seorang itu melaknat apa? Perorangan. Karena Nabi SAW pernah dahulu melaknat tokoh-tokoh Quraisy dalam doa kunutnya, menyebutkan nama-namanya langsung. Kemudian Allah menurunkan ayat, yaitu laisa laka min al-amri syai' au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Dalam surat disebut situ surat surat apa tuh? At-Taubah kalau enggak salah. Baik. Ya. Jadi Nabi pernah doa kunut itu melaknat satu persatu pimpinan Quraisy ketika para penghafal Quran itu terbunuh. Penghafal Quran itu banyak, Nabi punya penghafal Quran terbunuh banyak. Dan Nabi membacakan doa kunut dengan menyebutkan satu persatu nama orang itu. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Tidak ada urusan bagimu, kata Allah. Ya, sesuatu pun dalam masalah ini. Ya, atau Allah menerima tobat mereka. Atau Allah mengadab mereka karena sungguhnya mereka orang yang zalim. Maksudnya begini, ketika engkau melaknat mereka secara muayyan, secara tertentu, mereka masih hidup di dunia. Bisa jadi Allah menerima apa? Tobat mereka. Paham ya? Dan banyak orang yang seperti itu tobat di akhir hidupnya. Banyak orang kafir Quraisy yang mereka kembali kepada Islam, tobat. Makanya di sini kita tidak boleh apa? Laknat secara muayyan. Kita hanya melaknat sifatnya. Allah melaknat orang-orang yang memerangi Allah. Allah melaknat orang-orang yang demikian-demikian. Jadi menyebutkan sifat perbuatannya, sifat-sifatnya, bukan orangnya. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, apabila kita melihat seorang berbuat mengatakan berbuat kebid'ahan, kita langsung mengatakan la'anakallah, enggak boleh. Jadi ada orang berbuat kebid'ahan, kita langsung melaknat dia. Karena Allah melaknat orang yang apa, Mas? Orang yang melindungi orang yang berfitnah. Kemudian ada orang yang melindungi orang yang berfitnah, la'anakallah, enggak boleh. Namanya apa? Sebutkan dengan kalimat yang lain, la'anallah man awah muhdisan atau muhdasan. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang melindungi orang berbuatan ahli bid'ah. Jadi secara umum. Ya. Atau la'anallah al-kafirin. Allah melaknat orang-orang yang kafir dan seterusnya. La'anallah al-dhalimin. Allah melaknat orang-orang yang zalim dan seterusnya. Jadi jelas ya ini ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang kisah al-azimah fi kisatil dubab. Yang ketujuh atau delapan, kisah tentang kisah dubab. Apa mas dubab itu? Lalat ya, kita terlewat. Kisah tentang lalat, yang dengan sebab lalat ada yang masuk surga, ada yang masuk apa? Neraka. Kisahnya luar biasa, menunjukkan tentang keimanan seorang. Ya, kisah. Ya, sudah lewat, insyaallah ma'ruf. Kemudian kaunuhu dakhala an-nar bisababi dzalik adzab alladzi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarihim. Keadaan orang yang masuk ke dalam api neraka itu sebab dari lalat itu yang dia tidak memaksudkannya. Dia hanya memaksudkan apa, Mas? Berlepas dari kejelekan kaum yang dilewati tadi. Dia tidak bermaksud untuk apa, Mas? Untuk berkurban dengan dubab, tapi dia ingin menyelamatkan diri dia dari pembunuhan kalau dia tidak apa? Berkurban dengan seekor apapun. Maka diambil seekor apa? Lalat. Jadi dia sebenarnya tidak ada maksud untuk apa? Berkurban dengan lalat. Dia hanya ingin selamat jiwanya dari pengancaman tadi. Karena setiap yang lewat harus berkurban, walaupun berkurban apa? Lalat, silakan. Kalau kamu bisa berkurban sesuatu untuk patungnya, maka kamu lewat. Maka orang ini apa? Ingin menyelamatkan dirinya, dia berkorban. Dia tidak maksud untuk berkorban dubab, tapi dia ingin melakukan itu untuk selamat dirinya dari kejelekan. Baik, ini sesuai dengan ayat Allah apa ma? Wa ukriha illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa akan tapi hatinya tetap di atas keimanan. Dia masih di atas keimanan, tapi disebabkan masuk dalam neraka karena dia berbuat demikian itu, dan memang dia asalnya tidak punya maksud seperti itu, tetapi akhirnya dia melakukan demikian untuk apa? Menyelamatkan diri dari demikian, akhirnya dia masuk dalam api neraka dengan sebab perbuatan tadi. Kemudian kita lanjutkan sedikit, masih yang ke-10, yaitu mengenal kadar syirik di hati-hati orang mukmin. Jadi orang mukmin itu punya kadar kesyirikan di dalam hati mereka, tergantung dari kondisi orang mukmin itu. Ya. Tapi itu sudah lewat tuh. Yang berikutnya, baik. Sekarang keadaan orang yang dipaksa, kemudian keadaan orang ini. Ada tiga keadaan. Mungkin kita ulangi lagi. Kata Syekh Utsaimin yang pertama, ya, orang yang dipaksa ya, orang yang dipaksa atas kekufuran, maka dia pertama mencocoki dohir. Pertama dia mencocoki dohir. Maksudnya dipaksa untuk dia itu melakukan seperti tadi, berkorban dengan apa? Dengan sesuatu. Kalau tidak kamu apa? Dibunuh. Yang dipaksa itu mampu membunuh. Yang dipaksa punya, tidak punya kemampuan untuk melawan. Iya. Dan yang memaksa itu pasti akan melaksanakan. Kemudian dia melakukan apa? Dohirnya menyembelih. Ya, contohnya. Ya. Yang seperti ini dia batinnya beriman membunuhnya. Maka dia kondisi yang pertama ini dia mencocoki dohir tapi batinnya apa? Beriman. Yang kedua, bahwa orang ini mencocoki batin dan dohirnya, yaitu orang yang mau dibunuh nggak apa-apa. Enam, namanya disuruh berkorban tadi, nanti dibunuh. Dia mencocoki zahirnya dan batinnya, apa? Saya tidak mau dan hatiku juga menolaknya. Ini berarti dia dibunuh atas apa? Keimanan. Yang tadi kedua, yang pertama apa? Dia mati di atas juga keimanan, tetapi dia tidak dibunuh karena mencocoki apa? Yang zahir. Dia hidup selamat. Ya, baik. Yang ketiga, tidak mencocoki yang zahir maupun batin. Itu orang itu betul-betul melakukan itu, ya, itu betul-betul kufur. Bukan dalam rangka untuk bahwa dia punya keimanan untuk menyamakan dirinya, tapi betul-betul dia melakukan itu karena dia ingin berkorban untuk patung dan hatinya juga ingin demikian, mencocoki zahir dan batinnya. Ya, jadi kalau dirinci lebih mendalam, bahwa orang yang kadang-kadang melihat maslahat yang ada pada dirinya kepada orang lain, karena dia tahu dirinya itu sangat dibutuhkan banyak orang di dalam hidupnya, dia dalam mendapatkan kondisi seperti ini, maka dia menyelamatkan diri dia dari pembunuhan, tetapi hatinya apa? Masih di atas apa? Keimanan, karena dia tahu hidupnya dia itu akan memberi manfaat kepada banyak orang. Maka ini dia dalam kondisi mempertahankan hidupnya, maka dia melakukan perbuatan yang dipaksakan, tetapi hatinya masih di atas apa? Keimanan. Ada orang yang dibunuh karena memang dia tidak mencocoki semuanya yang disuruh tadi. Dia hanya apa? Beriman pada Allah. Maka ini pun baik bagi orang tersebut. Maka kondisi itu tergantung dari apa? Orang masing-masing. Baik. Yang jelek itu apa? Memang orang melakukan itu dalam rangka apa? Betul-betul dia kufur kepada Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang masuk ke dalam api neraka itu dahulunya seorang muslim. Yang dulu masuk ke neraka itu dahulunya seorang apa? Muslim. Karena bukti bahwa dia masuk api neraka karena sebab apa? Berkorban dengan apa? Lalat. Berarti sebelumnya apa? Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan dia sebelumnya orang muslim. Berarti seorang muslim itu bisa terjatuh dalam kekafiran pula. Tapi yang berikutnya, bahwa surga itu lebih dekat daripada salah seorang dari kalian, daripada apa mas? Tali sendal. Dan api neraka pun demikian. Ini tujuannya untuk targhib wa tarhib. Untuk apa mas? Targhib wa tarhib. Untuk dorongan, untuk beramal, dan untuk apa? Pemberian rasa takut. Ya. Untuk kita beramal mendapatkan surga dan diberikan rasa takut untuk apa? Masuk ke dalam api neraka. Kemudian yang berikutnya, yang ke-13, ma'rifah, mengetahui bahwa amalan qalbi huwal maqsul al-a'dham, bahwa amalan hati itulah yang dimaksudkan yang paling besar. Hatta inda abadah al-awthan, sampai ketika seorang itu beribadah kepada berhala-berhala. Ya, jadi kalau umpamanya seorang itu dipaksa, kemudian dia sampai bisa berkorban untuk patung, berarti menyembah patung kan, berkorban patung, tapi hatinya kalau masih tenang di atas keimanan, berarti apa mas? Dia selamat. Dia selamat. Berarti hati itu merupakan tujuan yang agung, besar. Dalam kondisi tertentu, hati itu sangat dibutuhkan. Karena orang yang dipaksa itu menyelamatkan diri dia dengan mengikuti orang yang memaksa, tapi hatinya masih apa? Masih mengingkari apa yang dipaksakan. Nah itu penting sekali. Hati itu perkara yang besar, luar biasa. Kemudian perlu kita ketahui bahwa berkaitan dengan amalan hati, maka ada istilah qaul qalb, ucapan hati. Ada apa mas? Amalul qalb, amalan hati. Ada amalan hati, ada qaul qalb. Apa itu qaul qalb? Itu dikatakan oleh para ulama seperti keyakinan, i'tiqad. Itu namanya qaul qalb, ucapan hati. Itu keyakinan. Atau keimanan. Itu juga termasuk ucapan hati. Sedangkan amalan hati itu berkaitan dengan mencintai, rasa takut, harapan, tawakal, minta pertolongan, minta perlindungan. Itu semua amalan apa? amalan hati. Jadi ada qaul berupa i'tiqad dan keimanan, ada yang a'mal atau amalun qalb itu berupa dengan suatu yang berkaitan dengan gerakan hati, seperti gerakan hati mencintai, takut, berharap, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita hidup, dan yang paling menentukan dalam kondisi-kondisi seperti itu adalah hati kita, tujuannya apa. Tapi itu selesai dari masalah yang ada, kita masuk ke pembahasan bab yang baru dalam kitab Tauhid. Ya, kitab Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Baik. Baik, terakhir kita bahas majabi dabahi ligailah. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang masih seputar mirip dengan tentang sembelihan, tetapi berkaitan dengan tempatnya. Qala rahimahullah, bab la yadbahu lillah bimakanin yudbahu fihi ligoirillah. Bab, tidaklah menyembeli karena Allah di suatu tempat yang disembeli padanya untuk selain Allah. Namanya ada tempat ini sering dipakai oleh orang-orang menyembeli hewan, itu dipakai untuk jin namanya. Sembelian untuk kuburan, sembeli untuk si apalah melakukan sesuatu. Berarti kita dilarang menyembelih tempat itu. Ramai ya? Baik. Kemudian berkata musannif, itu sebagaimana yang di atas, keterangannya adalah syarah keterangannya, dikatakan la yudbahu, yaitu la nafiyah, tidaklah. Wa yuhtamal annaha linnahyi, atau bisa juga kemungkinan larangan. Bisa dimaksud la yudbah, janganlah disembelih, atau la yudbahu, tidaklah disembelih. Boleh. Wa huwa adhar, dan ini yang tampak. Maksudnya larangan itu yang tampak. Jadi di sini mengandung makna larangan. Bisa dikatakan janganlah disembelih untuk Allah di suatu tempat yang di sana disembelih apa? Padanya untuk selain Allah. Ya. Ini dibaca yudbah, la yudbah. Baik. Qaulul musannif, berkata musannif rahimahullah taala, wa qaulillahi taala, Allah berfirman, la takum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fihi rijalu yuhibbuna ay tatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, At-Taubah 108 dan seterusnya, ya, ayat ini. Itu janganlah engkau berdiri padanya selama-lamanya. Itu berdiri di masjid, sholat di suatu masjid, masjid apa namanya? Masjid Dirar. Ayat ini berkaitan dengan Masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik yang mereka itu ingin memecah belah kaum muslimin dari masjid itu, ingin membuat kekufuran kepada kaum muslimin. Dan mereka juga membuat masjid itu untuk menunggu orang yang datang dari negeri Syam, namanya Abu Amir. Yang Abu Amir ini sudah menentang, memerangi Allah dan Rasulnya. Mereka menunggu kedatangannya. Dan mereka mengatakan membangun masjid Dirar tadi untuk orang-orang du'afa. Nanti ada kisahnya di sini. Taib. Dan janganlah kamu berdiri padanya selama-lamanya di masjid Dirar tadi, dipakai untuk sholat tidak boleh. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan, di awal pertama kalinya dibangun, yaitu bangun di masjid itu di awal bangunnya untuk ketakwaan, ahakku, itu lebih berhak untuk engkau berdiri padanya, untuk masuk sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada para lelaki yang mereka mencintai untuk bersuci, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci atau suka bersuci. Itu masjid apa mas? Ditafsirkan di antaranya masjid Quba, tapi terjadi khilaf, ada yang mengatakan masjid Nabawi. Ya, baik. Qala syarah al-mufassirun, berkata para mufassir, inna Allah ta'ala naha rasulahu sallallahu alaihi wasallam an salati fil masjidil dirar, bahwa Allah, sesungguhnya Allah telah melarang rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari salat di masjid dirar. Jadi masjid dirar itu bisa dipakai untuk penamaan masjid yang lain enggak kira-kira? Masjid dirar aslinya itu masjid bukan dirar namanya, masjid saja dibangun untuk memecah belah kaum muslimin, tapi mereka alasannya untuk orang-orang yang lemah. Kemudian dinamakan masjid dirar karena masjid itu apa? Membahayakan kaum muslimin. Jadi umumnya masjid dibangun untuk membahayakan kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin, kemudian membuat kekufuran dan semacam, maka masjid itu bisa disebut macam masjid dirar. Dan itu kita larang, dilarang sholat padanya, tak boleh. Kemudian di sini katakan, wahiyat ta'atun, wal ummah taba'un lahu fidalik, dan umat ini pun mengikuti yang demikian itu. Maksudnya apa? Masjid dirar yang ada di mana-mana pun ada masjid dirar umpamanya, dibangun untuk memecah belah kaum muslimin, maka masjid itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Tuh. Karena masjid dirar yang ada ini sudah dihancurkan. Masjid yang dirar yang ada di zaman Nabi itu sudah dihancurkan. Nabi memerintahkan untuk dihancurkan. Sudah tidak ada. Thumma innahu ta'ala hassahu ala salah fi masjid Quba. Kemudian Allah Ta'ala yang Maha Tinggi menganjurkan kepada Nabi-Nya SAW sholat di masjid Quba. Masjid Quba, masjid di daerah ada di apa sana, di negeri Arab sana ya, masjid Quba di daerah Madinah. Alladhi usisa min awwali yaumin buniya ala taqwa, yaitu yang dibangun di atas pertama kalinya, dibangun di atas ketakwaan, itu masjid Quba. Masjid yang pertama itu masjid Quba, bukan masjid Nabawi. Ya. Masjid pertama itu masjid apa? Quba atau Nabawi mas? Kira-kira mas? Quba. Ya. Baik. Wahya ta'atullah wa rasul wa ta'atul rasulnya. Wajam'an li kalimatil mu'minin, itu masjid yang diisi padanya taat pada Allah dan Rasulnya dan mengumpulkan kaum muslimin atau kaum mu'minin. Wa ma'kilan wa manzilan lil islam wa ahlihi, tempat bentengnya, tempatnya, tinggalnya bagi orang Islam dan keluarganya. Walihada ja'a fil hadis sahih, oleh siapa ini datang dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah pernah bersabda, salatun fi masjid Quba ka umrah. Salat di masjid dua rakaat, salat sunat dua rakaat di masjid Quba itu seperti mana orang berumrah. Makanya orang-orang yang umrah di sana atau haji mesti mereka tidak ketinggalan dari salat dua rakaat di masjid Quba ini, dan memang sudah menjadi perjalanan wisata itu diantaranya mesti ke masjid Quba pakai bis atau pakai mobil. Nanti sampai sana orang-orang berwudu masuk ke masjid itu untuk sholat sunat tahiyatul masjid dua rakaat, ada yang nambah seperti sholat duha dan seterusnya. Yang penting dia sholat di situ seperti apa mas? Seperti melakukan umroh. Wa fi sahih, dalam kitab sahih pula, anna Rasulullah SAW kana yazuru Quba'an rakiban wa masyian. Dahulu Rasulullah SAW itu mengunjungi masjid Quba dalam kondisi beliau terkadang berkendaraan dan terkadang pula beliau berjalan kaki. Karena masjid Quba itu letaknya di Madinah. Nah, sehingga Nabi SAW ketika di kota Madinah, beliau kalau masjid Quba kadang berkendaraan dengan onta atau sejenisnya dan kadang-kadang berjalan kaki. Waqad sarraha anal masjid al-madkur fil ayah huwa masjid Quba jama'atun min as-salaf. Dan telah menjelaskan bahwasannya, atau telah jelas bahwasannya, masjid yang disebutkan dalam ayat di atas, yaitu La masjidun usisa ala taqwa. Sungguh masjid yang dibangun di atas taqwa. Itu masjid Quba. Itu pendapat dari sekelompok dari salaf. Minhum diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Urwah wa Atiyah wa Sya'bi wal Hasan wa ghairuhum atau wa ghairihim. Baik. Jadi pendapat ini dari sebagian. Kemudian kultu pensyarah di sini mengatakan rahimahullah, aku mengatakan wa yu'ayyiduhu yang memberikan penambahan pendapat ini yang kuat, fihi rijalu yuhibbuna ayyatathaharu. Ada kalimat dalam ayat itu, di dalam masjid itu ada para lelaki yang mereka mencintai untuk bersuci, untuk menyucikan dirinya. Apa itu mas? Al-ayah. Waqila huwa masjidu Rasulillah SAW. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan masjid dalam ayat tadi, masjid Rasulullah SAW. Masjid apa mas? Nabawi. Li hadis, karena sebab ada hadis dari Abi Sa'id Al-Hudri. Qala tamara rajulani fil masjid alladhi usisa ala taqwa min awali yaumin. Ada dua orang yang mereka itu saling berselisih, saling bertengkar, saling berpendapat bahwa masjid, bahwasannya masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu di awal pertama kali dibangun. Waqala rajulun, maka seorang mengatakan huwa masjidu Quba, dia masjid Quba. Waqala al-akhar, berkata yang kedua, yang lain, huwa masjidu Rasulillah sallam. Masjidnya apa? Rasulullah, Masjid Nabawi. Waqala Rasulullah sallam, ya, maka Nabi pun mengatakan huwa masjidi hadha, yang dikatakan dalam ayat tadi, dialah masjidku ini, yaitu masjid apa? Nabawi. Jadi ada dua pendapat ya, tetap ya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim, huwa qaulu Umar. Juga ini ucapan dari Umar bin Khattab, wa ibnihi, itu Abdullah bin Umar, wa Zaid bin Thabit, wa ghairihim. Jadi ada dua golongan pendapat dari kalangan sahabat tentang masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan itu, Masjid Quba atau masjid apa? Nabawi. Sama-sama memiliki dalil dalam masalah ini, sehingga tidak ada masalah. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Waqala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa sahih, wa hada sahih, dan ini yang benar. Wala munafah bainal ayah wal hadis, tidak saling menafikan, tidak saling meniadakan antara ayat dan hadis, tidak. Li'annahu idza kana masjidu Quba qad usisa ala taqwa min awal yaum, maka sungguhnya apabila masjid Quba itu sungguh telah dibangun di atas ketakwaan sejak pertama kali dibangun, fa masjidu Rasulillah sallam bi tariqil aula, maka masjid Rasulullah SAW itu lebih utama lagi, begitu maksudnya. Kalau masjid Quba saja dibangun di atas ketakwaan, nah apalagi masjid apa? Nabawi. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya. Baik. Kemudian wa hada bi khilaf masjid Dirar, ini berbeda dengan masjid Dirar. Ala di usisa ala maksiatillah, yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagai Allah berfirman, walladzina takhadu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradana illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun, At-Taubah 107. Dan orang-orang yang mereka mendirikan masjid Dirar dan untuk kekufuran dan untuk memecah belah di antara kaum mukminin, dan membangun masjid itu untuk menunggu, mempersiapkan kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya, itu siapa mas? Abu Amir dari Syam. Dari sebelum ini sungguh mereka bersumpah, sungguh dia bersumpah, tidaklah kami menginginkan masjid ini kecuali apa mas? Kebaikan. Dan Allah yang menyaksikan sungguhnya mereka orang-orang yang sungguh-sungguh berdusta. Jadi mereka memang awal membangun masjid itu dalam rangka seperti ini. Tapi mereka bilang sama orang mukminin bahwa mereka untuk orang-orang lemah, membantu orang-orang lemah. Kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan bahkan mengundang Rasul untuk datang ke masjid itu. Dan Rasul menjawab, insya Allah setelah dari perang Tabuk. Insya Allah saya akan mendatangi setelah dari perang Tabuk. Kemudian belum sampai ke selesai, belum ketika pulang dari perang Tabuk, sebelum sampai ke Madinah, justru Nabi sudah dapatkan wahyu tentang masjid Dirar ini. Kemudian Nabi SAW pun memerintahkan sahabatnya untuk menghancurkan masjid Dirar tadi sebelum Nabi sampai ke kota Madinah. Nah, ini masya Allah. Kemudian falihadihil umur, maka oleh sebab urusan-urusan ini, nahallahu nabiyyahu sallallahu anil qiyam fihi lis-shalah. Allah melarang nabinya untuk salat di masjid tersebut. Wa kana alladhi banawhu ja'u ila an-nabi sallam qablu khurujihi ila ghazwati Tabuk. Yaitu yang orang-orang yang mereka telah membangun masjid itu datang kepada Nabi SAW sebelum keluarnya Nabi ke perang Tabuk. Fasa'aluhu, mereka meminta kepada Nabi ayusalli fihi, untuk sholat di masjid Dirar. Ini orang-orang ini yang bangun masjid Dirar ini datang kepada Nabi, minta Nabi itu sholat di masjid ini sebelum Nabi berangkat dia sholat apa ke perang Tabuk. Wa annahum innama banauhu lidu'afa, dan sungguhnya hanya saja mereka membangun masjid ini untuk orang-orang lemah. Wa ahlal illah, dan orang-orang yang miskin. Filailati syatiyah, pada malam yang syatiyah yang cerah. Faqala, maka Nabi pun berkata, inna ala safarin, sungguhnya kami dalam keadaan safar. Walakin, akan tetapi, idza raja'na, apabila kita kembali, insyaAllah, Nabi pun menjanjikan, insyaAllah, akan sholat di masjid ini. Falama qafala alaihi salatu wassalam raji'an, tatkala Nabi SAW itu sudah dalam kondisi kembali, ila Madinah, kepada kota Madinah, walam yabqa bainahu wa bainaha illa yaumun au ba'duhu, tidaklah tersisa waktu beliau pulang ini antara hari itu dan diantaranya Nabi SAW kecuali satu hari atau setengah harinya. Nazal wahyu, turunlah wahyu ini, hatta bi khabaril masjidi, dengan mengabarkan masjid Dirar tadi. Faba'atha ilaihi, kemudian Nabi SAW mengutus kepada masjid tadi. Fahadamahu qabla kudumihi ila Madinah, dan kemudian maka dihancurkan masjid tadi sebelum datangnya Nabi ke kota Madinah. Jadi Nabi sempat berjanji untuk apa? Mendatangi masjid itu. Ternyata satu hari atau setengah hari sebelum datang ke kota Madinah dari perang Tabuk, Nabi mendapatkan wahyu tentang masjid apa? Masjid Dirar ini, dari ayat yang kita baca tadi. Kemudian Nabi memerintahkan untuk dihancurkan masjid Dirar tadi. Ya, masjid Dirar itu sudah enggak ada. Masjid itu enggak ada, masjid Dirar. Wa wajahu munasabatil ayah litarjamah. Sekarang kecocokan antara ayat dengan judul bab yang kita baca tadi. Annal mawadi al-mu'addah lidabhi ligharillah yajibu ijtinabu dabhi fiha lillah. Maka tempat-tempat yang dipersiapkan untuk disembeli untuk selain Allah wajib untuk dijauhi sembelihan padanya karena Allah. Jadi tempat-tempat yang disembeli hewan-hewan itu untuk selain Allah, maka kita harus menjauhinya untuk menyembelih hewan yang karena Allah. Jelas ya? Makanya kita dilarang salah satunya menyembeli di atas kuburan. Itu dilarang ya, enggak boleh. Nah, itu perbuatan orang musyrik. Atau menyembelih di mana lagi mas, yang disembelih untuk selain Allah itu? Nggak ada, nggak tahu. Baik. Kama anna hadal masjid lamma uidda lil ma'siyati sara mahalla ghadabin li ajli dhalik. Sebagaimana sesungguhnya masjid ini, masjid apa mas? Diror, tatkala dipersiapkan untuk maksiat, itu menentang Allah dan Rasulnya, jadilah tempat itu menjadi tempat murka dengan sebab yang demikian itu. Fala yajuzu atau fala tajuzu as-salatu fihi lillah, tidak boleh kita sholat padanya karena Allah. Wa hada qiyasun sahihun, ini merupakan ukuran perbandingan kias yang sahih, yang benar, yaitu antara judul bab dengan apa tadi? Dengan ayat. Judul bab itu apa? Tentang sembelihan, tapi ini kok ayat kok masalah apa? Tidak boleh sholat di masjid diror. Apa kesamaannya? Kesamaannya kan apa? Tempat itu sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yu'ayyiduhu, dan juga yang menguatkan ini hadis Thabit Ibnu Dhahak Al-Ati. Itu hadis Ibnu Dhahak yang akan datang insyaallah. Yang menguatkan ini hadis yang akan datang insyaallah. Qauluhu, ucapan firman Allah taala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid Quba tadi, menurut penafsiran bahwa itu masjid Quba ya, dengan ayat ini, di dalam masjid Quba itu ada para lelaki yang mereka mencintai untuk bersuci. Di dalam ayat tadi, berarti yang menggunakan ayat ini maksudnya masjid apa? Quba. Rawa al-Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, wa Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. An Uwaim, dari Uwaim Ibni Sa'adah, Ibni Sa'idah Al-Ansari. Anna Nabiya Salam atahum fi masjid Quba. Sesungguhnya Nabi Salam pernah mendatangi mereka, para lelaki ini, di masjid Quba. Inna Allah qad ahsana alaikum sana bituhuri fi kisati masjidikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepada kalian dengan pujian, kesucian tentang kisah Allah wa Rasulullah. Mana alamu syai'an, kami pun tidak mengetahui sesuatu pun illa kecuali annahu kana lana jiran min al-yahud, dahulu, kecuali dahulu, atau mutahhirin taib, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah, innat tuhur, sungguhnya bertaharah, bersuci dengan air itu sungguh lebih bagus. Walakinnahum al-mutahharun minadunub, ya, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang bersuci dari dosa-dosa. Ini berbeda dengan pendapat orang-orang al-Asy'ariyah dan yang semisal mereka, bahwa Allah itu tidak memiliki sifat apa? Mahabbah. Mereka tafsirkan ke takwil ke tempat lain. Padahal Allah itu mencintai orang-orang yang suka bersuci. Berarti Allah memiliki sifat apa? Mahabbah. Mau ditafsirkan apa? Mencintai. Ya. Baik. Ya. Ya, insyaallah kalau itu masuk ya, tapi secara uruf mungkin satu tempat tidak menjadi mengapa. Tidak apa. Tapi kalau patok semua uruf atau tidak, itu tidak masuk. Jadi kalau orang buat begini rumah ya, set sampai sini, nah itu edan namanya ya, itu nggak masuk akal lah. Itu paling tidak nanti suatu saat orang yang bangun rumah dari bawah itu jadi atapnya, yang mengambil tanah orang yang di sini, masih dibelokkan ke sini, nah itu edan namanya, jelas-jelas itu kelihatan. Kelihatan pengambilannya ya, jadi dibongkar oleh orang yang punya di bawahnya. Mungkin itu yang dimaksudkan pembicaraan tentang tanah, masalah-masalah seperti itu, masalah berkaitan dengan adat kebiasaan setempat akan dikembalikan kepada adat untuk dikompromikan. Makanya masalah tanah tetap tidak boleh. Ya. Baik. Kalau masjid yang ada banyak di desa itu adalah sah, itu termasuk masjid. Ya, kalau di awal awal pembangunannya di atas ketakwaan, itulah yang menjadi ukuran. Jadi masjid dirol itu memang di awal pembangunan itu memang dalam rangka untuk tafriqun bainal mu'minin. Ada kan masjid-masjid yang ada sekarang kan kita tidak tahu persis, kecuali yang kita tahu husdon bahwa masjid itu dibangun di atas apa? Ketakwaan. Sedangkan kemudian 10 tahun, 20 tahun kemudian berlangsung yang aneh-aneh, berarti tidak masuk dalam masjid yang disebutkan ini. Paham ya? Jadi awal pembangunan itu memang sudah dimaksud untuk memecah kaum muslimin. Ya. Kalau di awal pembangunan di atas ketakwaan, tidak masuk dalam ayat ini. Nanti masing-masing pihak paling saling menodong. Kalau antum punya, kayak antum itu kan. Ya, nanti Aldi bilang sama Salafi, kamu juga untuk dalam rangka pecah belah. Nanti yang ini juga, yang jamaah tabligh juga bilang sama. Kamu juga membangun masjid itu dalam rangka untuk pecah belah. Buktinya kamu suka takdir tahajud orang. Nah, itu kan begitu nanti. Masing-masing pihak pasti saling. Tapi maksudnya masjid yang pertama memang dibangun itu dalam rangka takwa pada Allah. Paham ya? Nanti perkembangannya macam-macam masjid itu memang. Nah, tapi tidak masuk dalam masjid kalimat diror di sini enggak. Sama, nanti masing-masing kelompok pasti bilang kamu saling apa? Pecahlah ya, mujahulah gini, gini. Mesti. Tapi bukan ukuran itu, ukurannya masjid itu dibangun di atas apa? Ketakwaan. Yes. Nanti orang-orangnya yang menjadikan masjid itu salah, dia yang berdosa. Bukan masjid itu yang dilarang untuk sholat padanya. Orang-orangnya yang melakukan itu yang berdosa. Karena mereka melakukan suatu perkara yang tidak di atas apa? Ketakwaan. Jadi awalnya dibangun di atas ketakwaan. Dah cukup belum? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.